Pasal yang kedua adalah kesalahan atau kumpulan kesalahan orang yang sholat dalam tempat-tempat sholatnya. Pengarah di sini menyebutkan 6 tempat yang situ terdapat kesalahan dalam sholat. Yang pertama, sujud. Kesalahan tentang keyakinan sujud di atas tanah Karbala. Ya. Dan menjadikan mengambil suatu kurs darinya untuk sujud di atasnya. Diambil tanahnya, kemudian dijadikan kayak bentuk ini, ada tanah di dalam, kemudian dia sujud di atasnya dengan berkeyakinan mendapatkan pahala dan keutamaan. Ini kesalahan yang pertama, akan diuraikan. Yang kedua adalah sholat di tempat-tempat yang ada gambarnya, di atas sajadah yang ada gambar-gambar dan nukush, ada kaligrafi timbul, ya. Atau di tempat yang ada padanya gambar-gambar. Kemudian yang ketiga, sholat menghadap atau sholat di atas kubur atau menghadap ke kuburan. Kemudian yang keempat, mengkhususkan suatu tempat untuk sholat di suatu masjid. Mengkhususkan suatu tempat sholat di suatu masjid. Ya, kesalahan yang kelima, yaitu kesalahan seputar kesalahan orang yang sholat dalam masalah sutra, dalam masalah pembatas dalam sholat. Kemudian kesalahan yang keenam, ya, tentang masalah orang yang berpaling dari kiblat. Ini 6 kesalahan akan diuraikan satu persatu. Pertama, tentang sujud di atas tanah Karbala. Karbala adalah suatu tempat yang sudah tidak asing lagi didengar di telinga, sebab banyaknya tempat ini dipropagandakan oleh orang-orang Syiah. Iya. Secara umum, tidak ada hadis-hadis yang sahih menunjukkan adanya dalil atau menunjukkan tentang sucinya tanah Karbala itu, atau menunjukkan keutamaan sholat di atas bumi Karbala. Dan tidak dalil juga menunjukkan tentang disunnahkannya ambil tempat sujud, ya, dari yang berisi tanah di situ untuk sujud di atasnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sekarang ini. Ya. Kalau datang haji, orang-orang Iran itu Rafidah, itu membawa tanah, yang membawa ini kemudian sujud di atasnya, sujud di atasnya waliyadzubillah. Nah, mereka meyakini hal-hal tersebut, ya, bahwa itu adalah sunnah dan lebih bagus dipakai sujud daripada Masjidil Haram di Mekah maupun di Madinah. Dan ini dari bid'ahnya orang Syiah, dari bentuk ekstrim gulu mereka terhadap Ahlul Bait, ya, dan dari perkara-perkara yang mereka menunjukkan tanakut di dalamnya. Orang-orang Syiah berpendapat bahwa akal itu merupakan masadir tashri', akal adalah masdar untuk mensyariatkan. Perbuatannya mereka saja banyak yang di luar akal, banyak yang di luar akal, sehingga banyak pertentangan antara kaidah-kaidah mereka. Dan ini menunjukkan kebobrokan, ya, kelompok Syiah ini, Syiah Rafidah, ya, dan Syiah lainnya, walaupun Syiah itu bermacam-macam, cuma asalnya mereka adalah Syiah Rafidah, ya, Syiah yang ekstrim mengilahkan Ali bin Abi Thalib, kafir, keluar dari Islam. Ya. Baik. Di sini ya, Syekh Al-Albani atau di sini pengarang menukil perkataan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, tentang hal ini, bahwasanya Syekh Al-Albani menyebutkan ada orang-orang yang mengarang kitab tentang sujud di atas tanah Al-Husainiyah, katanya. Tanah Karbala itu dinamakan tanah Al-Husainiyah, ya, sebab tanah terbunuhnya Husain di situ. terbunyinya Husain di situ. Ya. Dan disebutkan di situ, ya katanya bahwa dan telah datang hadis bahwa sujud di atas tanah ini paling afdal, karena dia sangat mulia dan sangat suci, dan sucinya orang yang ditanam di dalamnya. Ya. Dan telah datang hadis-hadis dari para imam ahli bait yang suci, alaihimussalam, ya, pakai alaihissalam, karena sama dengan Nabi mengucapkannya alaihissalam kalau para imam mereka. Kata mereka, sujud di atas tanah ini akan menerangi, orang yang sujud di atas tanah Karbala itu akan menerangi 7 bumi. Ya. Katanya. Dan di dalam hadis lain, bahwa sujud di atas tanah Karbala itu akan membakar 7 hijab ke atas. Ya. Dan mereka menyebutkan bahwasanya, ya, Allah tidak menerima salat orang yang tidak sujud di atasnya, ya, sebagaimana tidak diterimanya, atau Allah menerima sujud orang yang di atas orang yang sujud di atas tanah Karbala, ya, tidak diterima pada tempat yang lainnya, di tanah Karbala saja yang ada. Dan ada hadis yang lain katanya bahwa sujud di atas tanah kuburnya Husain itu akan menerangi apa bumi-bumi, ya. Dan ini semua dari kisah-kisah ini. Kata Syekh Al-Albani, hadis-hadis yang seperti ini sangat nampak batilnya dan rusaknya. Dan para a'imma ahlul bait, mereka berlepas diri dari hadis-hadis yang tidak punya sanad seperti ini. Ya. Sanadnya saja tidak ada. Marasil dan mu'abalat. Bagaimana caranya bisa diterima hadisnya? Maka ini adalah hadis-hadisnya orang Syiah. Ya, karena itulah orang-orang Syiah itu gila, ya, kalau dengar hadis-hadis seperti ini. Ya. Dibuat keutamaan-keutamaan, hadith-hadith palsu, hadith-hadith tidak ada asalnya, sehingga mereka bersemangat untuk melakukannya. Ya. Dan demikian pula pada perkara-perkara yang lainnya. Dan sekarang bukan waktunya kita membahas tentang Syiah, ya, insya Allah kala itu di tempat lain. Dan di sini tentang yang ingin kita ingatkan tentang kesalahan ini saja. Sujud di atas tanah Karbala dan meyakini ada keutamaan di situ. Ya. Itu hanya kebohongan-kebohongan orang Syiah dan hanya kedustaan mereka, dan tidak ada dalil, ya, sedikit pun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang disyariatkannya. Kemudian kesalahan berikutnya dalam pasal yang kedua adalah orang yang salat di tempat-tempat yang ada gambarnya, atau di atas sajadah yang ada gambar tempat yang ada surahnya. Pada pembahasan yang telah lalu telah disebutkan bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil ambijaniyah karena beliau lalai, terlalaikan dari sholat ketika sholat di atas Al-Khamisah yang ada gambar-gambarnya. Maka Imam As-Sanani dari hadith ini beliau memetik kesimpulan atau memetik petikan hukum. Kata beliau, di sini ada dalil tentang makruhnya apa-apa yang menyibukkan dari salat, seperti an-nuqush, ya, gambar-gambar timbul atau yang semisal dengannya dari apa-apa yang menyibukkan hati. Ya. Dan di sini akan nampak kesalahan orang-orang yang salat, yaitu atau pada sebagian masjid, masjidnya penuh dengan kaligrafi, ya, penuh dengan tulisan, ya, bahkan ada masjid tiang-tiangnya ada tulisannya, ya. Kemudian pada sebagian masjid sok-soknya ada kalimat sok-sok dan seterusnya punya tulisan, ya. Pada sebagian masjid lantainya beraneka ragam, ya, sehingga begitu memandang ke bawah, ya, lain-lain kelihatannya, ya, sibuk memperhatikan lantai tersebut, ya. Maka seluruh hal ini dari hal-hal yang menyibukkan dari sholat dan adalah perkara yang makruh di dalam sholat. Dan itu tadi ukurannya, kalau menyibukkan dia dari sholat dan tahu apa yang dia baca, maka sholatnya bisa batal. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Dan juga di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan di sini oleh pengarang, katanya mempunyai syawahid yang banyak, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab di zaman Fathu Makkah, dan beliau waktu itu masih di Bakha, mau datang ke Ka'bah. Beliau perintahkan supaya Umar menghapus seluruh gambar yang ada di dalam Ka'bah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sampai dihapus seluruh gambar itu. Iya. Dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Iya. Tidak mau salat di gereja yang ada gambarnya. Tidak mau salat di gereja yang ada gambarnya. Loh, kenapa salat di gereja? Pembahasannya kemana? Yaitu ini kisah para sahabat yang keluar perang, ya, dan menaklukkan negeri-negeri kafir. Kan ada masjid ya, yang ada cuma gereja-gereja. Ya, para sahabat di situ sholat, masuk ke gereja dan sholat di situ. Tapi kalau ada gambarnya mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk. Dan memang yang benar dari pendapat para ulama tentang masalah sholat di tempat ibadah orang kafir, ya, boleh sholat di tempat ibadahnya sepanjang di situ tidak ada gambar atau tidak ada patung. Ya, boleh sholat di situ sepanjang tidak ada gambar dan tidak ada patung. Dan ini telah ditakrir oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Iya. Kemudian demikian pula gambar-gambar pepohonan atau gambar-gambar apa namanya yang ada pada sejarah yang disebutkan tadi, semuanya itu adalah perkara yang makruh, ya, di tempat sholat. Wallahu musta'an. Dan ini adalah kesalahan yang banyak tersebar, hendaknya diperbaiki. Kemudian diantara kesalahan dalam tempat-tempat sholat, yaitu kesalahan di atas, kesalahan orang yang sholat di atas kubur atau sholat menghadap ke kuburan. Nah, ini kesalahan orang yang sholat di atas kubur dan sholat menghadap ke kuburan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajari, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, 5 tahun sebelum beliau meninggal, beliau berkata, "Inni abra'u ila Allah minkum ay yakuna li khalil." Saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalian kalau saya ini mempunyai khalil. Ya. Sungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalilah, sebagai orang kesayangan, orang kecintaan. Kama takada Ibrahim khalilah. Sebagaimana Ibrahim dijadikan khalil. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilah. Andai kata saya ingin menjadikan khalil, maka Abu Bakar adalah khalil saya. Ya. Kemudian beliau katakan, dan ini sisi pendalilan di sini. Kata beliau, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Fa inni anhaakum an dhalik. Kata beliau, ya, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur para nabinya sebagai masjid. Ketahuilah bahwa janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, sebab saya melarang kalian dari hal tersebut. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Mudah-mudahan Allah memerangi orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Dan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sakitnya yang beliau mati di situ, ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Nah, dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhu as-sa'a wa hum ahya." Walladina yattakhiduna al-qubur masajid. Sungguhnya dari manusia yang paling jelek adalah manusia yang didapati oleh hari kiamat dan mereka dalam keadaan hidup. Ini manusia yang paling jelek. Jadi dia berada di akhir zaman. Hari kiamat turun dan dia yang hidup waktu itu. Ini syirarin nas waktu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, walladina yattakhiduna al-qubur masajid. Orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini beberapa hadis dan seluruh hadis-hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis yang semisal dan semakna dengannya, semuanya memberikan beberapa poin kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, diharamkan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Nah ini adalah suatu perkara dan banyak terjadi di masjid-masjid kaum muslimin. Masjid dijadikan sebagai kuburan. Ini ada memang yang asalnya gulu kepada orang-orang saleh. Seperti di Qoban sana itu kuburan Syekh Yusuf. Ya. Dan yang semisal dengannya. Ada sebagian orang yang bermaksud baik. Ya. Tapi jahil tidak di atas agama. Orang yang mau masjid. Begitu dia meninggal, dia titip pesan. Nanti kalau saya meninggal, tolong dikubur di masjidku. Ya. Ini wasiat seperti ini haram untuk dikerjakan. Ya, tidak boleh ditunaikan wasiatnya. Harusnya dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Dan kalau dia dikubur di masjid, justru membahayakan dia. Sebab dia tidak dapat amalan pahalanya. Ya. Salatnya orang-orang di situ dia diterima. Dan dia tidak mengalir kepadanya pahala. Bahkan akan mengalir kepadanya dosa. Sebab dia menjadi sebab kuburan atau menjadi sebab masjid tersebut tidak diterima orang yang sholat di situ. Maka hati-hati dari apa namanya kebiasaan yang seperti ini. Hendaknya seorang yang mengerti tentang tuntunan agama dan jangan menjadikan apa kuburan sebagai masjid. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya. Dan tidak boleh membangun kuburan di atas. Apa membangun masjid di atas kuburan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa la tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilaiha." Jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan salat menghadap ke kuburan. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Ya, jadikanlah ada bagian dari salat kalian, ada yang kalian laksanakan di rumah. Dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Bagaimana jadinya rumah dijadikan sebagai kuburan? Yaitu rumah tidak pernah disolati dan seterusnya. Akhirnya kalau rumah tidak pernah disolati, itu sama dengan kuburan. Ini menunjukkan bahwa kuburan ini bukan tempat sholat. Karena itu diberi contoh di sini sebagai kuburan. Dibagi contoh, apa dijadikan Nabi sallallahu dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini sebagai contoh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan berdoa. Dengan doa beliau yang masyhur, kata beliau, "Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai patung yang disembah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah menjawab dan memberikan istijabah kepada doanya. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak apa namanya? Disentuh oleh bentuk-bentuk kesyirikan seperti itu. Wallahul musta'an. Kemudian, poin yang kedua yang kita bisa petik dari hadis-hadis yang telah lalu, ini menunjukkan bahwa tidak boleh salat di dalam masjid yang ada kuburan, walaupun kuburannya cuma satu. Walaupun kuburannya cuma satu. Ya. Sebab hukum kuburan, apakah satu atau lebih, yang penting dia ada kuburan di dalamnya, maka tidak boleh salat di dalamnya. Tidak boleh sholat di dalam. Ya. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita petik dari sini. Bahwa tidak boleh sholat. Ya. Di dalam masjid yang di antara masjid itu ada kuburan. Apakah di samping kanannya atau di samping kirinya dan di seterusnya. Sepanjang tidak dibatasi dengan tembok. Tidak dibatasi dengan tembok. Ya. Adapun kalau dibatasi dengan tembok, seperti banyak masjid yang terjadi sekarang, ya kalau orangnya meninggal, dia bangun kuburannya di mana? Depan. Depan masjidnya. Bukan di dalam, tapi di depan. Ya. Ditutup dengan tembok. Ya, terbatas dengan ini. Ya. Sholat di situ, itu diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang benarnya sholat di situ hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, harusnya dia cari masjid yang lain. Ya, kalau dia ingin sholat, sebab itu bisa dari'ah mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Kemudian, yang keempat, sholat di dalam kuburan, atau ya, haramnya sholat dalam kuburan yang atau dalam masjid yang dibangun di atas kuburan, ini berlaku pada semua keadaan. seperti yang disebutkan tadi. Apakah kuburannya di depan atau di belakang, di kanan maupun di kiri. Ya, semuanya apa? Makruh, haram dilakukan pada semua keadaan. Iya. Kemudian yang diinginkan dengan kuburan di sini adalah kuburan yang nampak. Ya, kuburan yang nampak. Ya, kalau jelas di sini ada kuburan, dia tidak ada kuburan. Dia bangun di atas masjid, nah, di sini haram hukumnya. Tapi kalau dia lihat misalnya tanah, dia lihat tanah ini apa kayaknya bukan tanah yang tempat oleh tempat kuburan, kemudian dia bangun masjid di atasnya, tidak apa-apa. Ya, sebab asalnya tanah itu bisa dipakai untuk menanam orang meninggal kan, di mana saja. Maka kita tidak tahu, mungkin tanah sini orang kuburan, ada yang dikubur di sini, di sana yang dikubur. Ya, maka tidak perlu diperiksa tanahnya, digali dulu, dibulldozer, dicari apa kuburnya, tidak. Yang diperiksa cuma bahirnya saja. Yang bahir yang diperiksa. Atau menurut keterangan orang-orang ya, di seputar tanah itu, di sini dulu tempat kuburan di sini. Cuma setelah itu diratakan misalnya. Dan mayat-mayatnya belum dipindah. Kalau kuburannya diratakan kemudian mayatnya dipindahkan, itu artinya bukan kuburan lagi sebab tidak ada mayat di situ. Ya, tidak ada mayat di situ. Kemudian menjadi masalah ini yang sering terjadi tentang masalah kuburan di masjid-masjid. Kalau ada kuburan di masjid dan ada masjid di situ, yang mana duluan dibongkar? Yang mana yang dibongkar, kuburannya atau masjidnya? Ya, dirinci. Kalau kuburan yang duluan, kemudian masjid yang belakangan dibangun, maka masjidnya yang dibongkar. Masjidnya yang dibongkar dan dia bangun di masjid lain. Tapi kalau masjidnya yang duluan, kemudian ada kubur yang masuk, maka kuburnya wajib untuk dipindah. Wajib untuk dipindahkan ke pekuburan kaum muslimin. Ke pekuburan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kelima, atau nah, yang kelima dari sini, nah, yang kelima kita pindah kepada kesalahan yang lain. Sebutkan di sini oleh pengarang tentang mengkhususkan tempat untuk sholat di masjid. Ya. Ini juga dari kesalahan yang disebutkan oleh pengarang. Ya, katanya kalau dia sholat di masjid kemudian dia khususkan tempat terus di situ, itu adalah perkara yang tidak boleh. Sekarang kita lihat apa dalil pengarang mengatakan hal ini. Beliau berdalilkan dengan hadis Abdurrahman bin Shibl yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Lafadznya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqratil ghurab wa iftirashis sab' wa iftirashis tayyib as-sab' as-sib' wa yuwattin ar-rajulu al-makana fil masjid kama yuwattin al-ba'ir kama yuwattin al-ba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nuqratul ghurab. Nuqratul ghurab itu artinya dari patukan burung gagak. Jadi matuknya cepat. Ya. Ini orang yang salat ya, cepat naiknya. Wa iftirashis sab' dan seperti iftirashnya apa seperti duduknya hewan-hewan buas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyuwattina ar-rajulu al-makana fil masjid. Seorang itu membuat tempat khusus di masjid sebagai tempatnya untuk salat. Sebagaimana onta membuat tempat khusus tempatnya tinggal di situ dan tempatnya dia tidur. Ya. Ini hadis yang dipakai oleh pengarang. Dan di sini secara zahir yang saya lihat dari takhrij yang disebutkan oleh pengarang, beliau menukil dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai terjadi kesalahan di dalam silsilah, ada kesalahan tulis, juga diikut kesalahan tulisnya terikut oleh pengarang di bukunya. Ini menunjukkan bahwa pengarang mengambil pembahasannya dari silsilah secara murni. Cuman beliau rubah redaksinya sedikit. Ya, tapi kalau dilacak dan diteliti kemiripan dan terjadi kesalahan di dalamnya juga diikuti oleh pengarang. Di sini hadis ini disebutkan oleh pengarang dari jalan Tamim bin Muhammad dari Abdurrahman bin Shibl dan yang benarnya dari Tamim ibn Mahmud. Ya. Kemudian Tamim ibn Mahmud ini Imam Al-Bukhari berkata fi hadithihi nabar. Dalam hadithnya ada nabar. Ya, dan Imam Al-Mu'allim mengatakan kalimat seperti ini dari Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa rawi ini tidak dipakai sebagai pendukung. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan hadits ini mempunyai pendukung dari jalan yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Utsman Al-Barri dari Abdul Hamid bin Salamah dari ayahnya, dan Imam Ad-Darqutni dan lain-lainnya dari para ulama menerangkan bahwa Salamah bin Abdul Hamid ini disebahkan Abdul Hamid itu atau Abdul Hamid bin Salamah. Ya, Salamah itu adalah kakek dari Abdul Hamid, bukan ayahnya. Ya, nama benarnya Abdul Hamid bin Yazid bin Salamah. Ya, dan dia itu dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni majhul. Ya. La yu'rafun. Karena itu dia ini masuk ke dalam tingkatan majhulul ain bersamaan dengan haditsnya mursal. Karena itu haditsnya dijadikan sebagai pendukung dan haditsnya mendukung, dua-duanya tidak bisa sebagai pendukung dan tidak bisa didukung. Karena itulah ini dalam istilah ilmu hadits apa tetap kedudukannya sebagai hadits yang lemah, wallahu taala alam. Maka hadits ini tidak terpakai di sini. Kemudian kita lihat ternyata pengarang menyebutkan di sini ada hadits dari Salamah bin Aqwa diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ubay. Katanya saya mendatangi Salamah bin Aqwa dan Salamah bin Aqwa salat di tiang. Tiang indal mushaf. Ini di Mekah ya. Tiang indal mushaf. Maka ditanya oleh Yazid. Ya. Katanya wahai Aba Muslim. Aba Muslim kunya dari Salamah bin Aqwa. Saya melihat engkau apa telaten memilih tempat ini untuk sholat di tiang ini. Katanya saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa memilih tempat sholat di sini. Ya, memilih tempat sholat di sini. Ya, maka di sini Salamah bin Aqwa mengikuti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun sekarang tiang-tiangnya kalau dulu itu masih bisa diketahui yang mana tiang itu yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Dan Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tiang yang mana itu yang diinginkan. Tapi sekarang setelah ada perubahan di Masjidil Haram, pembangunan dan pembangunan, kita tidak tahu tiang yang mana yang hal tersebut, wallahu ta'ala alam. Ya, dan mungkin bisa ditanyakan kepada para ulama di sana tentang tiang yang mana ini yang diinginkan. Ada boleh hal di sini tentang masalah membuat tempat khusus ya untuk sholat di satu masjid. Kalau dia menjadikannya sebagai adat kebiasaan, maka itu bisa berubah menjadi bid'ah. Tapi sini yang dilakukan oleh Nabi tashri' dari beliau, apa yang dilakukan oleh Nabi itu kalau kita contoh dan kita ikuti, insyaallah taala bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala. Maka apa yang dilakukan oleh Salamah bin Aqwa di sini ketidakan bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan beliau memberikan contoh bahwasanya harus membuat tempat khusus dan seterusnya. Ya, saya kira ini sebagai kesimpulan, maka mengkhususkan tempat salat di masjid dilihat. Dia menjadi kesalahan kalau dia khususkan sebagai adat. Tapi kalau dia tidak khususkan sebagai adat, tapi kebanyakannya di situ dia sholat, tapi dia tidak berpengaruh. Kalau dia sholat tempat lain juga tidak apa-apa. Ya. Maka ini tidak apa-apa, insyaAllah ta'ala. Ya. Kemudian, kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masalah sutra. Ya. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masalah sutra dalam sholat. Sutra adalah pembatas dalam sholat. Dan saya akan uraikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah sutrah insyaallah taala. Di sini disebutkan beberapa hadis oleh pengarang, di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutrah wa la tad' ahadan yamurru baina yadayka. Fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarib." Kata beliau, janganlah kamu salat kecuali kalau menghadap ke sutra. Menghadap ke apa? Ke penghalang dalam salat. Ya, itu penghalang dalam salat itu namanya sutra. Sutra itu seperti tiang. Atau kalau misalnya ada bangku di atas depan yang menghalanginya, sutra. Atau misalnya ini, ya, air ini, aqua besar tinggi, ditaruh di depan orang yang salat, ini sutra, penghalang dia. Ya. Penghalang apa? Penghalang antara dia dan antara orang yang berlalu di depannya di arah kiblat. Ya begitu. Jadi itu dikatakan sutra. Maka Nabi berkata dalam hadis ini, jangan kamu sholat kecuali menghadap ke sutra. Dan jangan kamu biarkan seorang pun berlalu di depanmu. Kalau dia tidak mau, hendaknya kamu perangi. Sebab orang ini bersamanya Al-Qari. Bersama dia syaitan. Orang ini bersama syaitan. Ya. Kalau sudah ditahan mas mau berlalu, perangi dia. Seorang bagaimana ya kalau berperangnya? Ya, tapi bukan di sini diperangi artinya ditombaki dan dipedangi, enggak. Tapi artinya ditahan dengan betul-betul. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan di sini oleh pengarang. Ya. Tapi pengarang menyebutkan kalimat tambahan lemah. Yang asal hadis Abu Sa'id ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari jalan yang lain. Ya, kita lihat lafaz pengarang yang disebutkan pengarang di sini, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wa la yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaknya dia salat menghadap ke sutra dan hendaknya dia mendekat darinya. Nah, kalimat dia hendaknya dia mendekat darinya ini tambahan lemah. Ini yang saya peringatkan di sini, tambahan lemah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi dia sahih dari jalan yang lain. Insyaallah akan kita terangkan, akan disebut nanti jalan yang lainnya. Wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha, dan jangan sekali-kali dia membiarkan seorang berlalu antaranya dan antara sutranya itu. Kalau ada yang mau berlalu, maka hendaknya dia perangi. Karena dia itu syaitan yang mau berlalu. Iya. Dalam hadis Sahal bin Abi Hatmah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan lain-lainnya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Bida salla ahadukum ila sutra, faljadudu minha. Wala yaqta syaitan alaihi salatah." Apabila salah seorang dari kalian salat kepada sutra, hendaknya dia mendekat ke sutra itu. Ya. Dan jangan sampai syaitan memutuskan salatnya. Jangan sampai syaitan memutuskan salatnya. Ya. Dari hadis ini, Imam Syaukani rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa sutra itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan kebanyakan hadis menunjukkan perintah. Ya. Dan asalnya kaidah dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil awamiri tufidu al-wujub. Asalnya dalam perintah memberikan makna wajib. Maka di sini perintah. Hendaknya kamu salat ke sutra. Jangan kamu salat kecuali menghadap ke sutra. Semua ini perintah. Ya, wajibnya untuk salat menghadap ke sutra. Nah, karena itulah salat menghadap ke sutra itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Iya. Kemudian kita lihat wajibnya menggunakan sutra ini itu bukan hanya terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, disebutkan dalam hadis kalau berlalu keledai di depannya atau perempuan yang haid atau apa perempuan yang sudah balig atau kambing anjing hitam, itu kalau berlalu di depannya tiga hal ini semuanya memutuskan salat, membatalkan salatnya. Ini menunjukkan bahwa sutra itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, karena itu para ulama as-salaf ya betul-betul konsisten dengan hal ini. Ya, mereka menjaga betul ya salat menghadap ke sutra. Ya, sampai-sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya dari Qurra bin Iyas, beliau berkata, "Umar melihat saya," kata Qurra bin Iyas, "dan saya salat di antara dua tiang." Ya, lihat ya, ada orang salat antara dua tiang. Umar melihatnya. Maka katanya Umar mengambil tengkukku. Ya. Kemudian Umar mendekatkan saya ke sutra. Kemudian dia berkata, "Kamu salat menghadap ke sutra." Ya. Ini tengkuk yang dipegang ini sama Umar. Dikasih jalan, dikasih sutra, kamu menghadap ke sutra. Kamu salat ke tiang. Demikian para sahabat konsisten ya dengan hal ini. Ya, menjaga betul sebab ini adalah suatu kewajiban. Ya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau beliau mau salat sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menghadap ke sutra. Ya. Dan Ibnu Umar pun demikian. Ya, berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Umar berkata, "Apabila salah seorang dari kalian salat, hendaknya dia menghadap ke sutra dan mendekat ke sutranya." Ya. Supaya syaitan jangan berlalu di depannya. Supaya syaitan jangan berlalu di depannya. Ya. Dan ini juga dikuatkan oleh para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari mengisahkan, kata beliau, "Ra'aitu ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari 'inda al-maghrib hatta yakhruja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera berlomba mencari tiang. Ya. Ketika salat maghrib sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kenapa berlomba? Sebab waktu maghrib singkat dan mereka harus salat sunnah. Nah, dalam hadis ini terkandung dua faedah. Faedah yang pertama, kesalahan masyarakat umum kalau salat maghrib habis azan langsung qomat. Kalau para sahabat enggak, cari syawari dulu, salat sunnah dulu. Iya. Salat sunnah. Dan ini menyelisihi kelakuan para masyarakat ini yang habis maghrib, ya, habis azan maghrib langsung qomat. Ini adalah perkara yang salah dari sisi syariat, menyelisihi sunnah Nabi dan menyelisihi pekerjaan para ulama salaf, ya, para sahabat. Kemudian faedah yang kedua kita petik di sini, sini kita lihat para sahabat, ya, mereka tidak sholat seperti kebanyakan orang. Ya, kalau mau sholat, asal sholat saja, lihat tanpa peduli langsung Allah Akbar. Ya, tapi mereka cari sutra tempat sholat. Oh, ini ada tiang, saya sholat di belakang tiang. Atau dia maju ke depan dekat tembok. Terus lihat ada orang sholat, ya, misalnya orang yang lagi sholat, tidak ada lagi tiang misalnya dia dapat. Maka ada orang yang sholat, dia sholat di belakang orang itu. Sebab menjadi sutranya. Ya. Demikian seterusnya, hirs para ulama di dalam apa? Menjaga dan membuat sutra di dalam sholat. Supaya dia ada pembatas. Tidak ada yang berlalu lalang di depannya. Ya. Kemudian, dari dalam hadis yang diriwayatkan, atau atar yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, dengan sangat sahih disebutkan di sini oleh pengarang, dari Nafi, bahwa Ibn Umar, ya, kata Nafi, kalau Ibn Umar tidak mendapatkan tempat di tiang-tiang sawari, maka Ibn Umar berkata kepada Nafi, sini punggungmu. Ya, maka Nafi disuruh duduk, ya, menghadap ke depan, dan Ibn Umar sholat menghadap ke punggungnya dia. Kalau tidak ada lagi tempat. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ini berpendapat hal tersebut adalah perkara yang wajib. Ya. Dan banyak lagi atar di sini disebutkan oleh pengarang, ya, tentang hal ini, dan semuanya memberikan kepada kita beberapa kesimpulan dan kita bisa mencermati beberapa kesalahan yang terjadi. Ya, dari sini akan nampak dengan sangat jelas kesalahan orang-orang yang sholat tidak menggunakan sutra di depannya, tidak menggunakan sutra di depannya. Ya. Dan ini walaupun dia berada di tempat yang aman, misalnya dia di masjid ini, apa di ruangan ini, ya, pintu semuanya dia tutup sana sini. Wah, tidak ada orang, cuma saya sendiri. Saya sholat saja di tengah di sana. Itu salah. Ya. Dia harus sholat menghadap ke sutra. Sebab nas hadis yang telah lalu, فَلْيَدِنُ مِنْهَا. Hendaknya dia mendekat ke sutra. Ya. Dia mendekat menghadap ke sutra. Ya. Dan illahnya, kenapa? Supaya syaitan jangan memutuskan sholatnya. Itu illah yang pokok, supaya syaitan jangan memutuskan sholatnya. Iya. Kemudian, dalam hadis-hadis yang telah lalu tentang masalah hukum-hukum sutra, itu tidak ada perbedaan. Ya, sutra itu di mana saja berlaku, di Mekah, di Medina, di Indonesia, semuanya tempat berlaku. Ada sebagian orang mengatakan bahwa sutra kalau di Mekah dan Medina itu tidak berlaku, sebab masjidnya besar, ya, dan tidak boleh kita tidak mampu kita tahan orang. Ya. Kalau orang-orang Indonesia bilang mungkin, wah, kalau saya salat di Istiqlal tidak ada itu hukum sutra. Atau kalau orang ujung pandang bilang kalau di Masjid Al-Markas mungkin tidak ada itu hukum sutra. Ya, tidak. Sutra ini berlaku umum. Ya, pada semua tempat dan di semua keadaan. Di semua keadaan. Ya. Dan tidak dibedakan sama sekali dalam hadis-hadis yang telah lalu. Ya, sebagian para ulama ada yang membedakan, ya, sutranya itu di kanannya sedikit atau ke kirinya sedikit. Ya, jangan dia menghadap kiblat langsung. Ya, dan tidak ada dalil yang sahih menunjukkan hal ini. Semuanya bisa. Yang penting ada sutra di depannya, dia salat. Ya, dia salat menghadapnya. Kemudian di antara masalah yang penting juga saya kira dijelaskan di sini adalah tentang masalah ukuran sutra itu. Ukurannya berapa? Sutra kan penghalangnya, pembatas. Sekarang pembatasnya apa? Apakah pembatasnya cukup? Ya, misalnya saya sholat di padang pasir, saya ambil pulpen saya tancapkan. Ya, apakah cukup hal tersebut? Atau kalau misalnya saya lagi sholat, kemudian saya cabut kopiah saya taruh di depan, apakah hal tersebut cukup? Ya, apakah batas air aku ini cukup? Ya. Atau kalau misalnya tidak ada apa-apa dia dapat, dia menggaris-garis, apakah garis itu cukup? Nah, di sini perlu kita rinci apa atau berapa tinggi sutra itu. Ya, berapa tinggi dari sutra tersebut. Nah, di sini mungkin yang perlu saya jelaskan dua perkara tentang tinggi sutra, ya, kemudian lebar atau jarak antara orang yang sholat dan sutra tersebut. Adapun masalah tinggi sutra itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahl falyusalli." Apabila salah seorang dari kalian meletakkan di depannya seperti mu'khiratir rahl, seperti belakang pelana kuda. Ya, kita akan terangkan apa ini belakang pelana kuda. Dan juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di perang Tabuk tentang sutranya orang salat. Ya, beliau katakan seperti mu'khiratir rahl, ya, belakang pelana kuda. Ya, dan semisal dengannya juga hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata beliau, apabila idza qama ahadukum yusalli, apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk salat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithl akhiratir rahl. Sungguhnya menjadi sutra bagi dia apabila di depannya ada seperti mu'khiratir rahl. Ya. Kalau tidak ada mu'khiratir rahl di depannya, fainahu yaqta'u salatahu al-himar wal-mar'ah wal-kalbul aswad. Sungguhnya salatnya akan diputus oleh keledai, perempuan, dan anjing hitam. Ya. Maka di sini dalam hadis ini semuanya menunjukkan bahwa ukuran sutra itu paling sedikitnya, paling tingginya, ukuran tinggi sutra paling sedikitnya seperti mu'khiratir rahl. Seperti mu'khirah ar-rahl. Nah, di sini letak perselisihan di kalangan para ulama. Mu'khiratir rahl ini berapa tingginya? Tahu kan mu'khiratir rahl? Mu'khiratir rahl itu belakang pelana kuda. Ya. Pelana kuda, kalau ditaruh di kuda yang sudah pantas untuk ditunggangi, atau onta yang sudah pantas ditunggangi, itu ditaruhkan pelana di situ. Kalau penunggangnya ingin santai, ditaruhkan di belakangnya lagi kayu yang menyandang supaya dia bisa sandar. Nah, itu yang kayu di belakangnya yang bisa sandar ini, itu namanya mu'khiratir rahl, akhir pelana kuda. Nah, dan akhirnya di situ berbeda. Ya, para ulama di dalam mengukur tingginya berapa? Sebagian para ulama mengatakan ukurannya satu dira. Satu dira itu tadi dari mana? Ujung pertengahan jari, apa, dari ujung jari tengah sampai ke siku, itu ukuran datu dira. Ini datu dira. Oh, enggak sampai. Iya. Ala kulli hal, itu ukuran satu dira. Saya ulangi, ujung jari tengah sampai ke siku, itu panjangnya. Iya. Dan sebagian para ulama mengatakan, iya, satu dira atau ukurannya adalah seperti selesai dira, 2/3 dira. Ya, dia ukurannya 2/3 tadi. Ini. Ya. Dan sebagian para ulama mensyaratkan harus seperti ar-rumh, tombak kecil tingginya. Ya. Dan tentunya bagi orang yang melihat dari sisi bahasa dan melihat dari sisi kenyataan, ternyata mu'khiratir rahl itu, dan dia itu adalah apa namanya, kayu yang di belakang dipakai bersandar di pelana kuda itu, saya katakan tadi, itu berbeda-beda tingginya. Ya, kadang-kadang setengah dira dan kadang-kadang lebih dan kadang-kadang kurang. Ya, kadang-kadang lebih dan kadang-kadang kurang. Nah, karena itulah ukurannya kembali kepada apakah ini sudah bisa membatasi atau tidak. Ya. Adapun dari sisi bahasa tidak ditentukan. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala, ya, ahli hadis di negeri Yaman. Ya, beliau mengatakan para ulama ahli bahasa berbeda dalam mengukur mukhiratir rahl. Karena itulah ukurannya tidak bisa kita tetapkan berapa. Ya. Cuman batasannya itu tadi. Ya, dia bisa menjadi sebagai pembatas. Ya, kalau seperti gelas ini misalnya, air ini satu jengkal, ini insyaallah taala bisa sebagai pembatas mukhiratir rahl. Tapi lebih tinggi dan lebih tinggi itu lebih utama. Ya, adapun kalau apa namanya kopi ya atau kaset, setinggi kaset itu pendek saya kira dan tidak bisa membatasi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal itu ukuran tinggi apa namanya sutra tersebut. Ya. Kemudian tentang berapa jarak dia dengan jarak sutra itu ada hadith-hadith menjelaskan yang secara keseluruhan ada hadith yang mengatakan ukurannya benar mamarru syah. Ya, seperti tempat lewatnya kambing. Ya, tempat lewatnya kambing itu ya bisa makan satu dira. Ya, ukuran satu dira atau dalam riwayat yang lain tiga dira ukurannya. Ukuran tiga dira. Jadi mungkin dari ukuran setengah dira sampai tiga dira. Itu ukuran panjang dengan sutra. Dan apa ukuran jauh seseorang dari sutra dan paling jauhnya tiga dira. Maka kalau dia sholat, ukuran paling jauhnya dia ukur dengan tiga dira itu tadi. Jadi mungkin hanya makan sekitar paling panjang akan menghabiskan 1,4 meter ya, 1,4 meter dari tempat berdirinya. Dan makin dekat dia ke sutranya itu lebih utama dan lebih afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda falyadun minha, hendaknya dia mendekat kepadanya. Hendaknya dia mendekat kepada sutranya. Kemudian di antara yang perlu diingatkan juga di sini bahwasanya sutra itu berlaku hukumnya wajib kapan? Kalau seseorang sholat sendiri atau dia sholat sebagai imam. Dia sholat sendiri atau sholat sebagai imam. Kalau dia sholat sebagai makmum, makmum tidak ada kewajiban sutra. Yang wajib membuat sutra adalah siapa? Imamnya. Kalau imamnya tidak bikin sutra, imamnya yang berdosa. Adapun makmum, imamnya sebagai sutranya. Imamnya sebagai sutranya. Dipahami sampai sini? Iya. Karena itu di sini juga menunjukkan seorang imam itu harus berilmu, ya, dan mempunyai pengetahuan agama, ya, sehingga apa dia bisa lepas dari dosa dan berada dalam kesempurnaan sholat yang baik sehingga menjadi rahmat bagi para makmumnya. Iya. Jadi sholatnya imam atau sekali lagi saya katakan sutra itu wajib kalau dia sholat sendiri. Atau dia sholat sebagai imam. Adapun dia sebagai makmum, tidak wajib sutra. Dalilnya tidak wajib adalah hadith Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibn Abbas, saya datang. Ya, dan saya menunggangi onta perempuan atau onta betina. Ya. Dan Rasulullah SAW berada di Arafah. Maka kami berlalu di sebagian saf. Berlalu di sebagian saf. Maka kami turun, kata Ibn Abbas. Dan kami tinggalkan onta kami. Berjalan. Ya. Apa dia makan dari sini? Dia lihat ini Ibn Abbas datang dan Nabi sedang sholat di Madinah. Lewat di sebagian saf pakai unta. Ya. Lagi jalan, lagi sholat orang, dia pakai unta lewat di depan saf. Ya. Di antara saf-saf orang yang sholat itu. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Katanya kami sholat bersama, kami masuk sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan sesuatu apapun, tidak mengucapkan sesuatu apapun. Ya. Ini menunjukkan bahwa makmum itu tidak wajib bikin sutra. Anda kata wajib, wah sudah, langsung gaduh, ditahan ontanya, ya, dan harus diperangi kan begitu ya? Tapi di sini dibiarkan dan Nabi tidak menegur. Mungkin ada yang bertanya loh, Nabi tidak menegur, gimana menegur Nabi balik ke sana? Nabi nambah lewat di belakang. Ya, maka jawabannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tarana qiblati hakuna?" Ya. Kata beliau, "Lihatkah kamu arahku di sini?" Kata beliau, "Fa wallahi la yakhfa alayya khushu'ukum wa la ruku'ukum. Inni araakum min wara'i dhahri." Kata beliau, "Tidak demi Allah, ya, tidak luput dari saya khusyuknya kalian dan rukuknya kalian." Itu tidak tersembunyi dari saya. Saya tahu khusyuknya kalian dan rukuknya kalian. Kenapa? Innila arakum min wara'i dhahri. Sungguhnya saya melihat kalian dari belakang. Itu mukjizatnya Nabi. Dia sholat dan melihat orang di belakangnya. Ya. Karena itu tak kali Ibn Abbas lewat, tentunya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi diam, ini artinya apa? Sunnah takririyah. Penetapan dari Nabi dan itu hukumnya syariah. Hukumnya boleh. Nah, karena itulah sutra itu hanya berlaku bagi imam saja atau bagi orang yang sholat sendiri. Adapun makmum tidak ada kewajiban untuk bikin sutra. Dipahami sampai sini? Ya. Saya terangkan di sini. Masbuk misalnya sholat. Orang yang masbuk, maka sutra dia masbuk ini, kalau orang yang di depannya pergi meninggalkan sholat, maka dia hendaknya melangkah maju, ya, untuk mendekat kepada sutra. Dengan dalil itu tadi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fal yadunu minha, hendaknya dia mendekat kepada sutra. Hendaknya dia mendekat kepada sutra. Ya, kalau ada yang bertanya, loh, ini kan melakukan gerakan, dan gerakan lebih 3 kali itu membatalkan sholat. Maka saya jawab, itu perkataannya orang-orang awam yang tidak tahu dalil. Mana ada dalilnya gerakan 3 kali batal sholatnya? Ya, tidak ada dalil sama sekali menunjukkan hal tersebut. Bahkan dalil yang menunjukkan Nabi pernah bergerak lebih dari itu dan tidak batal sholatnya. Ya, Nabi pernah sholat menggendong anaknya. Ya, sholat wajib lagi ini. Ya, ditaruh di atas lehernya. Kalau mau ruku diturunkan dulu. Ya, setelah itu beliau ruku sujud. Ya, mau berdiri lagi dikasih naik lagi di atas bahunya. Kemudian beliau sholat lagi. Ya, dan beliau pernah sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar di tangga mimbar. Kalau mau ruku apa mau sujud beliau turun, ya turun dari mimbar. Kemudian setelah itu sujud, setelah itu naik lagi. Ini berapa sudah gerakannya? Ya. Maka gerakan itu boleh saja sepanjang tidak menyibukkan dirinya dari sholat. Nah, karena itulah kalau misalnya dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, ayo suaranya. Dalam keadaan yang saya sebutkan tadi, apabila ada seorang makmum yang sholat dan di depannya apa ada orang yang masbuk dan di depannya orang sholat, kemudian orang tersebut pergi, maka dia melangkah. Melangkah kalau memang dekat jaraknya. Ya. Tapi kalau dia lagi sholat semuanya tiba-tiba berangkat semua pergi, dia terlambat. Karena misalnya dia masbuk 4 rakaat, akhirnya semuanya apa namanya pergi. Ya, maka pada posisi seperti ini, kalau terlalu jauh itu tidak boleh dia melangkah. Sebab kalau melangkah sampai ke depan sana itu bukan sholat lagi namanya, tapi berjalan. Ya. Karena itu melangkahnya gerakannya sedikit, ukurannya tidak menyibukkan dirinya dari sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Inna fi sholati la syughla. Sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat sibuk. Iya. Ini juga dari poin yang sekira perlu saya terangkan. Kemudian tentang masalah mendekat kepada sutra, dia boleh maju dan dia boleh mundur. Ya, tergantung sutranya lebih dekat kemana. Misalnya dia sholat ya. Ya. Dan dia pas di shaf pertengahan, di dekatnya tiang. Dekat dia tiang. Orang di depannya maju semua. Kalau dia maju, akan maju ke tiang depan. Dan tiang paling dekat dia adalah tiang di belakangnya. Maka paling dekatnya adalah dia melangkah ke belakang. Maka boleh dia melangkah ke belakang untuk, apa namanya, sholat menghadap kepada sutranya. Masalah berikutnya berkaitan dengan masalah sutra tentang orang yang berlalu, ya, misalnya orang lagi sholat, ya, orang lagi sholat, dari kesalahan yang tersebar, kalau dari lagi sholat ada orang yang berlalu di depannya, dibiarkan saja lewat, dibiarkan saja lewat, ini adalah kemungkaran dan kesalahan yang besar yang harusnya seorang memperhatikannya. Sebab Nabi keras dalam hadis yang saya bacakan tadi, hendaknya dia perangi. Sebab itu adalah apa? Syaitan. Ya, sebab itu adalah syaitan. Kemudian orang yang lewat pun diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau ya'lamul mar ma baina yadil musalli lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu. Andai kata orang yang berlalu di depan orang yang sholat mengetahui apa dosanya lewat di depan orang yang sholat, dia berhenti 40 lebih bagus daripada dia lewat. Yang tidak diketahui 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ya, mubalaghah, berlebihan dalam menunjukkan bahayanya. Ya. Sangat berbahaya orang yang berlalu di depan orang yang sholat. Ya, karena itulah harus ditahan. Ya. Maka harus menahan. Ya, mungkin akan muncul masalah lain. Ya. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang. Kadang sudah sholat ya, sudah menghadap ke sutra. Karena dia sudah menghadap ke sutra, saking khusyuknya dia membaca, dia tidak perhatikan ada orang yang lewat. Ya, tiba-tiba lewat. Pas sudah lewat, baru dia lihat. Ya, sudah lewat. Apakah dia kembalikan lagi? Atau dia biarkan saja lewat? Ya. Ini juga kadang dialami. Ya, maka jawabannya, ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, bahwa jumhurul ulama berkata, jangan dikembalikan lagi. Ya. Kalau dia kembalikan lagi, artinya dia buat dia lewat untuk kedua kalinya. Kan begitu kan? Akhirnya lewat untuk kedua kalinya. Ya. Jadi yang berlalu biarkanlah berlalu. Ya. Harusnya begitu. Ya Allahu taala. Kemudian kesalahan terakhir yang disebutkan di sini oleh pengarang dan sekira telah cukup tadi kesalahan yang berkaitan dengan masalah sutrah. Dan sekarang kesalahan terakhir berkaitan dengan masalah kesalahan terakhir dalam fasal yang kedua berkaitan dengan masalah inhiraf dari kiblat. Dia tidak menghadap ke kiblat ya dengan tepat. Ya, menghadap ke kiblat itu kalau dia di tempat di Madinah atau di tempat yang jelas arah kiblatnya, ya, maka dia harus sholat menghadap pas ke kiblat. Ya, tidak boleh. Kalau dia menyaksikan Ka'bah, itu harus sholat pas menghadap Ka'bah. Tidak boleh salah. Kapan dia salah harus dia ulangi sholatnya. Harus dia ulangi sholatnya. Tetapi kalau dia jauh, ya misalnya seperti kita di Indonesia ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat adalah apa? Kiblat. Ini kalau orang yang kiblatnya di selatan atau di utara. Tapi kalau kita di barat atau di ini di timur, maka harusnya antara selatan dan utara ada kiblat. Kan begitu ya? Antara selatan dan utara adalah kiblat. Sekiranya ini yang berkaitan dengan masalah menghadap kiblat yang disebutkan di sini pengarang, wallahu taala alam. Dan dengan ini selesai fasal yang kedua dan insyaallah taala pada duhur kita akan lanjutkan dengan fasal yang ketiga. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.